بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang hadir di sini, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Di awal ini, sebelum nanti kita masuk, kita dengarkan tausiah dari Ustaz Zulkifli. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa, bernafas pasti akan menemui maut, akan sampai pada kematian. Artinya apa? Artinya kita semua ini adalah calon mati, calon mayat, calon mati. Tinggal pertanyaannya adalah kapan, di mana dan bagaimana. Ada orang yang mengatakan, apa yang paling sering yang kita lakukan selama kita masih hidup, apa yang kita cintai pada saat kita hidup, itulah makanya kecenderungan kita akan wafat dalam keadaan demikian. Makanya gak heran kalau ulama-ulama zaman dulu, guru-guru kita ya, mereka itu memanfaatkan hidupnya dengan banyak-banyak beramal. Apa itu amal? Amal itu bukan cuma sekedar membaca zikir sampai ratusan, puluhan, atau bahkan ribuan. Tetapi amal itu adalah melakukan perbuatan. Ya, mengamalkan, melakukan perbuatan yang baik, yang sesuai dengan tuntunan. Ada yang menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran. Ada yang memanfaatkan hidupnya untuk mengajarkan ilmu baiknya, kepahamannya terhadap sesuatu, entah itu baca Quran dan lain sebagainya, untuk generasi muda. Itu amal baik. Ada yang bersedekah, amal baik. Walaupun cuma 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah setiap hari. Ada yang memang setiap hari dia sudah berazam dalam dirinya bahwa saya dalam satu hari harus bisa 1 juz saya baca. Itu semua bentuk-bentuk amalan. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena yang namanya maut datangnya gak pernah bilang-bilang. Yang nama maut datangnya gak pernah bilang-bilang. Tapi tanda-tandanya ada gak? Ada. Tapi dia gak pernah bilang-bilang. Jadi buat kita yang calon-calon mayat ini, kita harus hati-hati, harus bersiap-siap. Bahkan para sahabat ada yang mengatakan, bagaimana kamu menjalankan hidup di dalam dunia ini? Seperti aku melewati satu jalan yang di sana banyak duri-durinya. Bagaimana kita menjaga keimanan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Benar apa betul, Bu? Betul apa betul? Jadi kita ini kuncinya cuma satu, adalah siap-siap untuk ke tempat tujuan yang pasti. Karena meninggal sudah pasti. Maut sudah pasti. Bicara maut, Bu, di dalam kehidupan kita mungkin kita pernah mengalami ada orang yang paginya masih bicara sama kita, masih ngobrol, jam 12 siang waktu zuhur udah gak ada, udah meninggal. Pernah apa pernah, Bu? Pernah, banyak. Itulah umur, itulah ajal. Makanya banyak ulama yang mengatakan juga bahwa yang namanya waktu bagi orang Islam itu sangat berharga. Makanya tidak heran, ya. Ada wal asri innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kenapa merugi? Karena kita seringkali lalai dalam ibadah kita. Kecuali siapa? Orang-orang yang saling mengingatkan di dalam kebaikan dan kesabaran serta melakukan amal soleh. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, inilah yang seringkali melalaikan kita. Maaf, saya sebagai seorang suami, kita pasti di dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak memikirkan keluarga kita. Mikir istri, mikir anak. Ibu mungkin memikirkan anak-anak. Bagaimana kita meluangkan waktu kita lebih banyak buat anak-anak kita. Beramal terhadap anak, mendidik anak itu adalah amalan baik. Tapi jangan lupa juga kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang di hidup yang semuanya serba hedonis, serba materialistik, yang mana kita baru keluar rumah argonya udah jalan. Keluar rumah argonya udah jalan. Masuk jalan ke rumah, masuk ke dalam mobil, bensin udah ada argonya. Bensinnya udah harus bayar. Naik motor, bensinnya bayar apa gratis, Bu? Bayar. Nganter anak sekolah bayar apa gratis, Bu? Bayar. Belum ngasih uang jajan. Pikiran kita hanya mikir cari uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang terus. Untuk apa? Untuk kebahagiaan anak. Padahal, Bu, kalau kita belajar dari ilmu para ulama-ulama kita dulu, ya, kita ini di dunia enggak diperintahkan untuk cari uang. Betul enggak? Betul enggak? Di dunia diperintahkan untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Loh, kenapa? Kok kita, Pak, kalau Bapak suruh beribadah aja, suruh aja kalau gitu anak-anaknya baca Quran, ntar rezeki enggak datang. Banyak orang berpikir kayak gitu, Bu. Kan orang kerja, kalau mau cari duit harus kerja. Betul, harus kerja. Tetapi ibadahnya kepada Allah dilupain enggak? Ada orang, Ibu, orang bekerja pagi, siang, sampai malam. Dia berharap kalau dia rajin kerja, dia akan jadi orang kaya. Tapi banyak gak orang yang kerja dari siang sampai malam, rajin, tapi gak kaya-kaya? Banyak. Jadi artinya logikanya apa? Kalau mau jadi orang kaya, bukan harus kerja. Maksudnya gak harus kerja keras. Justru kita, kalau kita mau jadi orang kaya, kita banyak-banyak beribadah kepada Allah. Contohnya satu logikanya. Bu, kerja jadi orang kaya. Keluarin duit, uang kita kurang apa banyak? Kurangin, keluarin duit, uang kita banyak, nambah banyak apa tambah kurang? Berkurang, oke. Sekarang kalau saya keluarin duit untuk sedekah, uang saya tambah banyak, tambah sedikit? Masuk di akal nggak? Nggak masuk di akal, tapi kenyataan. Itulah dia, Bu. Nggak masuk di akal, tapi bener nggak, Ibu? Pernah nggak dengar ada cerita? Maaf. Maaf nih, aduh, gue miskin banget nyari gara-gara gue habis sedekah. Pernah dengar gak? Gak pernah ada ceritanya orang miskin karena sedekah. Kenapa? Karena udah janjinya Allah. Barang siapa melakukan perdagangan, kata Allah kepada aku, maka aku akan gantikan dengan yang lebih baik. Siapa yang janji? Allah. Bukan David yang ngomong, Bu. Tapi Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, itu mengingatkan kepada kita. Artinya apa, Ibu? Bahwa pada saat kita yakin kepada ketentuan Allah, kita yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, asalkan kita mau jadi orang yang bertakwa. Jadi kadang-kala kita udah mulai geser, Bu. Padahal tujuan akhir kita itu bukan di dunia, tujuan akhir kita adalah nanti di akhirat. Ini yang bedain orang Islam sama orang yang gak percaya sama hari akhir. Bu, Yang bedain orang Islam sama orang yang gak percaya hari akhir, ini dia. Orang Islam percaya sama hari akhir, makanya dia bersiap-siap. Saya tahu bahwa nanti amalan yang dilihat adalah amalan saya pada saat hari akhir nanti. Jadi saya harus banyak bekerja, banyak beramal untuk bawa tabungan nanti di hari akhir. Jangankan kita ngomong ke hari akhir, Bu, alam barzah pun punya ceritanya sendiri dan punya perjalanannya sendiri. Dan untuk itu, hari ini kita akan dengarkan sama-sama dari guru kita, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, yang kalau saya nggak tahu beliau tersinggung apa enggak. Saya sering bercanda sama beliau, kemarin kami barengan di acara Damai Indonesiaku. Saya bilang sama Ustadz Zulkifli, Ustadz Afwan, antum ana sebut Ustadz akhir zaman ya. Masya Allah. Ustadz akhir zaman, dia bilang gitu. Terus dia bilang, semuanya ini akhir zaman. Untuk itu, sesaat lagi ya, kita panggilkan Ustadz kita deh. Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, LCMA, untuk bisa bergabung bersama kita. Kita takbir dulu sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih, Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sini Ustaz, saya harus jemput guru saya ini, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Ketemu lagi. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Beliau ini habis dari perjalanan jauh, Bu. Dari rumah, Pak ya? Paikum, Bu. Oh, dari Medan. Oh, dari Medan malah beliau, perjalanan dari Medan. Jadi rumah beliau ini ada di Payakumbu, ya. Jadi perjalanan dari Medan dan sekarang baru sampai. Jadi tadi sempat saya lihat beliau cukup lelah tapi semangatnya luar biasa untuk bisa memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya agak bingung manggil Pak David. Tapi setelah tahu beliau orang Bukit Tinggi, akhirnya saya mau panggil Uda David juga kurang match. Di sana itu biasanya manggil Wan David. Panggil David aja Ustaz. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du ibarallah muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat arsyadani wa iyyakumullah. Marilah kita memuji Allah terlebih dahulu dan bersyukur. Semoga semua yang hadir di hadapan saya saat ini tanpa terkecuali adalah calon-calon ratu-ratu bidadari Allah nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan salawat beserta salam kita untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tidak terasa ini hari ketiga setelah pertemuan saya dengan David, rasa kurang sopan rasanya di acara TV One Damai Indonesiaku kemarin ini di Tazkia ya, bersama guru kita Bapak Syafi'i Antonio. Saya langsung dilariin itu, David, saya langsung dilarikan oleh salah seorang jamaah, diculik istilahnya. Ustaz, malam ini ada kosong gak? Saya bilang, saya kosong, pikir hati saya mau istirahat. Ustaz, masjid kami udah 1 tahun lebih minta-minta jadwal Ustadz, gak dapat-dapat. Tolong Ustadz mampir sebentar aja. Bahasanya sebentar.